Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwan abidina asakumullah. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin. Min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita lanjutkan pembahasan beberapa hadis terkait dengan orang kaya yang bersyukur. Kita mulai dari hadis yang ke-571. قال الإمام النووي رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, seorang yang Allah beri harta, kemudian hartanya dipergunakan untuk berinfak di jalan yang benar. Dan yang kedua, seorang yang Allah beri hikmah, yakni ilmu, kemudian digunakan untuk memutuskan perkara berdasarkan ilmu dan mengajarkannya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Adapun penjelasannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, fana bidina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, al-hasadu muharram. Hasad itu diharamkan. Ini hukum asal. Adapun tingkatan hasad ialah ketidaksukaan terhadap saudara yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa berharap rezeki itu jatuh ke tangannya. Semata-mata tidak suka ada saudaranya yang dapat rezeki, dapat karunia dari Allah, ini sudah dinilai hasad. Sekalipun dia tidak berharap rezeki itu jatuh ke tangannya. Tingkatan yang kedua, tidak suka jika saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala disertai harapan nikmat itu jatuh ke tangannya. Ini lebih parah hasadnya. Tingkatan yang ketiga, ini yang paling parah. Tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sangat berharap nikmat itu jatuh ke tangannya. Dan yang ketiga, dia melakukan hal-hal yang jahat agar saudaranya tadi itu segera tidak bisa menikmati lagi nikmat itu. Atau melakukan cara-cara yang jahat agar saudaranya tidak semakin bertambah nikmatnya. Nah, menjelek-jelekan atau menyebarkan isu-isu bohong supaya orang-orang menjauh dari saudaranya tadi. Nah, contoh yang pertama semata-mata tidak suka ketika mendengar ada temannya dapat rezeki, dia menampakkan tidak suka. Ya, nah. Contoh yang kedua, di samping tidak suka mendengar saudaranya tadi dapat nikmat, dia sangat pengin nikmat itu jatuh ke tangannya, ya. Harusnya aku yang dapat, ya. Bukan dia. Yang ketiga ini lebih parah lagi. Dia menebarkan isu-isu negatif untuk saudaranya tadi. Kalau pedagang begitu ya, jelek-jelekan para dagangannya supaya konsumen tidak membeli ke orang itu, ya. Nah, atau yang lainnya. Intinya hasad itu berasal dari hati yang jahat. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, la hasada ila fisnatain. Di sini ada hasad yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Dalam syariat disebut ribtah, yakni berharap mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaranya agar bisa mendapatkan kebaikan yang sama. Jadi tidak ada rasa benci kepada saudaranya. Dia cuma ingin seperti saudaranya tadi. Dia dapat nikmat dan juga dapat kebaikan. Nah, baik dalam rangka memotivasi seseorang dalam beramal sholih, maka namanya ribtah. Adapun yang diperbolehkan karena tidak ada unsur kebencian untuk motivasi kebaikan atau yang dimaksud dengan ribtah, ini ada di dua perkara. Yang pertama, kita ingin seperti seorang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta yang melimpah, kemudian dia rajin dan dermawan dalam mensedekahkannya. Nah, jadi tidak ada unsur kebencian, tapi ada keinginan seperti itu, dapat rezeki yang melimpah dan dermawan, bisa membantu banyak pihak. Ini namanya ribtah. Ini memotivasi seseorang untuk beramal sholih. Yang kedua adalah ribtah terhadap seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu agama yang mapan, yang kemudian digunakan untuk memutuskan perkara sesuai dengan dalil, diajarkan kepada orang lain, barakofikum. Maka ini juga tidak ada unsur kebencian. Hanya ada keinginan dan harapan seperti itu, untuk memotivasi untuk bisa beramal sholih seperti itu, untuk belajar biar bisa menguasai ilmu agama, biar bisa memutuskan perkara berdasarkan dalil, biar bisa mengajarkan ilmu agama itu dengan baik, biar bisa beramal sesuai dengan dalil. Nah, ini semuanya adalah ribtah. Nah, pelajaran yang berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa ciri orang kaya yang bersyukur adalah dermawan dan sering membantu kegiatan-kegiatan yang baik, yang benar. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Nah. Jadi tidak cuma alhamdulillah saya dinobatkan sebagai orang yang terkaya di desa. Tapi enggak pernah bantu, Mbak, alhamdulillah saja. Maka ini bukan al-ghani asy-syakir. Kurang cukup kalau cuma hanya memuji alhamdulillah, tapi dia tidak pernah berinfak, enggak pernah bersedekah, tidak pernah membantu sesama. Nah, inti syukurnya tadi itu ya berbagi dengan yang lain, ya. Di samping memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang didapat. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan orang yang berilmu, yang memanfaatkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Sisi keutamaannya ialah layak untuk dijadikan sebagai perkara yang dilombakan, diperebutkan dalam urusan akhirat. Layak untuk dibanggakan. Nah, uang enggak punya, ilmu punya. Nah, ya. Jadi uang itu sesuatu yang bisa dipakai untuk membanggakan diri, ya kan? Nah, tapi kan enggak boleh membanggakan diri. Masih bisa dibanggakan dengan uang itu. Demikian pula ilmu. Juga demikian. Sesuatu yang bisa dibanggakan, ya, karena keutamaannya yang luar biasa, sehingga wajib mensyukurinya dengan cara mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya, sebagaimana mensyukuri nikmat harta dengan cara apa ini, menggunakan di jalan yang benar dan mensedekahkannya di jalan yang benar. Hadis berikutnya yang ke-572. Wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yufikuhu ana al-layli wa ana al-nahar. Muttafaqun alaih. Al-ana'u as-sa'at. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, seorang yang Allah beri dia kemampuan memahami dan menghafal Al-Quran. Kemudian orang itu mengamalkan dan membaca Al-Quran siang dan malam. Dan seorang yang Allah beri harta, kemudian dia menginfakkan hartanya itu pada waktu malam dan waktu siang. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Al-ana'u artinya ijal as-sa'ad. Taib. Hadis ini maksudnya sama dengan hadis sebelumnya. Hanya saja di sini mendapatkan tambahan faedah bahwa di antara ilmu agama yang bermanfaat ialah hifdzul Quran wa fahmuhu wal amal bih. Bisa menghafal Quran, bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Nah, ini berarti ada keutamaan khusus kepada mereka-mereka yang hafal Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, yang belajar memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, juga di sini disebutkan faedah yang lain, di antara cara untuk menjaga hafalan Al-Quran ialah terus dibaca malam dan siang secara rutin. Nah, yudawimu ala tilawatihi mutlaqan wal murad kulul awqat, konsisten dalam membaca Al-Quran setiap waktu. Nah, di sini diungkapkan waktu malam dan waktu siang. Bukan berarti sore enggak, pagi enggak, tidak. Ungkapan siang dan malam itu adalah ungkapan sepanjang waktu. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak pahalanya. Dan bagi para penghafal Al-Quran, semakin banyak merojaannya, ya semakin apa ini? Semakin kuat hafalannya. Dan itu adalah keutamaan secara khusus bagi mereka yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, taib. Adapun faedah yang lain sama dengan hadis sebelumnya. Hadis berikutnya yang ke-573. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu wa Nabi wa radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhaba al-tuthur bi darajatil ula wa al-na'imil mukim faqala wa madhaka faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa ya'tikuna wa la na'tiku. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa para fuqara, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, pernah datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka curhat pada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka bisa menduduki derajat yang tinggi, bisa mendapat kenikmatan yang kekal, melebihi kami. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kok demikian? Maka mereka menjawab, orang kaya bisa sholat seperti kita sholat, bisa puasa seperti kita puasa, tapi mereka bisa sedekah sedangkan kita enggak bisa. Mereka bisa memerdekakan budak dengan uangnya tadi, kita enggak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ajari kalian sesuatu yang jika kalian amalkan, kalian akan mampu menandingi orang-orang yang beriman, yang mendahului kalian. Ya. Dan kalian mampu mengungguli generasi-generasi setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian. Kecuali yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Di maukah kalian aku ajari sesuatu yang kalau kalian amalkan, kalian bisa ya mendapatkan keutamaan seperti orang-orang yang mendahului kalian dalam keimanan. Dan kalian bisa mengungguli generasi setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian. Kecuali kalau mereka melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna ghutubura kullis sholah 33 maratan. Kalian baca tasbih, baca takbir, baca tahmid ya, setiap selesai sholat 33 kali. Ya, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Setiap kali apa ini? Selesai sholat. Faraja fuqaha'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Para fuqaha muhajirin, orang miskin tadi, setelah dapat itu diamalkan, ya. Tapi kemudian kembali mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka curhat, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya-kaya ternyata mendengar apa yang kita lakukan, terus mereka mengamalkan seperti yang kita amalkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yutihi may yasha." Ya, sudah. Kalau begitu, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa hadha lafdu riwayat di Muslim. Ini lafad riwayat Imam Muslim. Ad-duthur al-amwalul kathirah. Ad-duthur itu harta yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat banyak pelajaran. Yang pertama, khirsus sahabati radhiyallahu anhum ala fi'il khairat wa tanafusihim bidzalik. Para sahabat itu sangat semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka juga berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan. Ini semangatnya para sahabat dalam kebaikan tidak bisa ditandingi oleh generasi-generasi setelahnya. Ya, oleh sebab itulah para sahabat ini adalah sebaik-baik apa ini? Umat. Ya, khair ummah. Umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang kaya yang bersyukur itu adalah orang kaya yang rajin ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat, puasa, ya, sedekah, memerdekakan budak, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Nah, ini adalah orang kaya yang bersyukur. Jika ada orang kaya yang ibadahnya malas, enggak pernah zikir, ini bukan orang kaya yang bersyukur, ya. Nah, baik. Kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Ini merupakan salah satu pendapat dari para ulama dengan membawakan hadis ini. Mengapa? Karena apa yang bisa diamalkan oleh orang-orang fakir atau miskin itu bisa diamalkan oleh orang-orang kaya. Tapi ada sebagian amal soli yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja. Orang miskin gak bisa. Ini tadi itu, sedekah, memerdekakan budak, dan yang lain-lain yang semuanya butuh uang, ya. Nah, sehingga dari sini orang kaya yang bersyukur lebih utama dari mereka yang miskin yang sabar. Dalika fadruwahi yu'tihi mayyasha. Jadi orang miskin sudah dikasih tahu oleh Rasul supaya dapat keutamaan yang banyak sebagai ganti. Tidak bisa melakukan sesuatu seperti orang kaya, ya. Tasbih, tahmid, ya, macam-macam itu. Ternyata orang kaya ikut melakukannya, ya. Tegap curhat pada Rasul. Rasul mengatakan zalika fadlul wahyu ima yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi untuk menjadi orang kaya yang bersyukur seperti itu jarang yang bisa. Ya. Kalau orang miskin zikir benar-benar zikir. Karena enggak sibuk ngitung uang, ya kan? Tapi orang kaya kadang zikirnya itu ngitung uang itu, ya. Nah. Begitu. Kalau lama-lama zikirnya ngitung uangnya kurang waktunya. Nah, gitu, ya. Masya Allah, kok ada orang kaya yang ibadahnya rajin, zikirnya juga rajin. Nah, ini sudah enggak bisa. Enggak bisa disalib, enggak bisa apa ini diungguli orang-orang miskin tadi. Dalika fadlul wahi yu'tihi mayyasha. Makanya hadis ini dipakai sebagai salah satu dalil oleh pendapat yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada apa ini? Orang miskin yang sabar. Alasannya satu, orang miskin gak bisa melakukan sebagian amalan orang kaya. Sementara orang kaya bisa melakukan semua yang dilakukan oleh apa ini? Orang miskin. Nabi juga mengatakan, dzalika fadlul wahi yu'tihi man yasha. Tapi untuk menjadi orang kaya yang seperti ini, Masya Allah ya, susahnya Masya Allah ya. Godaan harta itu sangat kuat. Ya, nah. Gitu. Kalau lama-lama zikir sama lama-lama ngitung uang, nah bagi mereka yang hobi ngitung uang itu lebih menyenangkan ngitung uang. Nah, ya kan? Nah, hanya zikirnya kurang. Kalau orang miskin, kalau enggak zikir mau ngapain? Mau ngitung uang enggak ada uangnya, ya. Nah, hanya zikir terus itu ya. Nah, itu daripada nganggur pikir terus ya. Nah, orang kaya banyak urusan ya, gitu ya. Kalau pikir terus bisnis enggak jalan. Ya kan? Akhirnya pikirnya kurang ya. Nah, kenapa? Terlalu sibuk dengan usahanya. Terlalu sibuk dengan apa ini? Hartanya. Seperti itu ya. Tapi kalau sampai ada orang kaya yang enggak terlalu ambisi dunia, enggak terlalu menyibukkan diri dengan hartanya, ya. Nah, menganggap itu semuanya adalah titipan dari Allah, ya. Nah, maka dia termasuk dalika fadlul wahi yu'tihi mayyasha, ya. Orang semacam itu harus apa ini? Dijaga. Kenapa? Orang kaya yang bersyukur itu manfaatnya besar untuk dakwah. Manfaatnya besar untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, dan jarang. Gitu. Taip. Kalau Anda salah satu dari orang kaya bersyukur itu, maka istiqomahlah. Zalika fadlul wahyu yu'tihi may yasha. Ya. Nah, harus benar-benar bersyukur. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan syariat dzikir ba'da shalah. Di antaranya tadi membaca tasbih 33 kali, membaca takbir 33 kali, membaca tahmid 33 kali. Nah, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga dan memperhatikan keadaan para sahabatnya. Nah, jadi kalau mereka ada yang curhat, didengar dan diberi solusi bagaimana sebaiknya yang dilakukan, ya. Nah, jadi tidak semata-mata menyampaikan teori-teori dakwah, tidak semata-mata menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu sangat perhatian kepada umatnya, menerima curhat mereka, memberi solusi kepada mereka. Nah, itulah yang dijadikan sebagai teladan, ya. Para da'i ilallah hendaknya punya sifat seperti itu, ya. Walaupun tidak bisa membantu dalam bentuk harta, paling tidak bisa memberi nasihat dan arahan supaya mereka yang datang curhat, nah, bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Barakallahu. Faedah yang lain yang bisa diambil dalam hadis ini terdapat isyarah, anjuran orang-orang fakir untuk kerja supaya mendapatkan fadilah infak dan sodako. Nah, taib. Dari sisi mana? Dari sisi Rasul memuji orang kaya yang bersyukur tadi. Dzalika fadluhu yuti mayyasha. Nah, kalau kalian pengen seperti mereka, ya, ya sudah, jadilah seperti mereka. Nah, gitu. Kalau mau menandingi mereka dengan selain harta yang mereka miliki, ya tadi itu. Kecuali kalau mereka yang kaya melakukan seperti kalian. Nah, ternyata benar mereka melakukan seperti orang miskin tadi, zikirnya, ya. Nah, Nabi mengatakan dari kafatul wajud mayyasyad, memotivasi. Kalau kalian ingin mendapatkan keutamaan seperti mereka juga, bisa sodako, bisa memerdekakan budak dan yang lain, ya kerja, ya, yang halal, biar dapat uang yang halal, bisa untuk sodako dan infak seperti yang dilakukan apa ini orang-orang kaya tersebut. Baik. Faedah berikutnya, al-ata' minallahi ta'ala imtihan, wal man'u minhu subhanahu ibtila' wa ikhtibar. Fal mu'min yasbiru halal man'i wa yashkuru indal ata'. Apa saja yang Allah berikan kepada kita itu imtihan, ujian, ya. Nah, jadi nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita itu semuanya ujian. Allah tidak memberikan karunianya kepada kita juga ibtila wa ikhtibar, juga ujian. Imtihan, ibtila, ikhtibar sama, ya. Dikasih harta, ujian. Enggak dikasih harta, juga ujian. Maka seorang mukmin ketika tidak dapat karunia, maka sabar. Ketika dapat karunia, bersyukur. Nah, berarti supaya kita lulus ujian ketika diberi karunia oleh Allah, dengan cara apa ini? Asyukur, syukur. Adapun ketika diuji oleh Allah Ta'ala, dipersempit rezekinya, disedikitkan rezekinya, enggak dikasih karunia yang melimpah, cara lulus ujiannya ialah apa ini? Sabar. Kalau ini yang diamalkan, ini yang dilakukan, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya, makan alaih salafus salih min infakil ma'u wa qiyami biwajib syukri. Salafus sholih terkenal semangat dalam berinfak dan bersyukur terkait dengan harta yang mereka miliki. Nah, ini sudah enggak diragukan lagi ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, khususnya yang agnia-agnia itu ya. Mereka kalau sudah dapat seruan infak dan sedekah, nah enggak tanggung-tanggung infaknya ya, benar-benar terkenal termawan. Ini yang harus kita tiru ya. Nah, faedah berikutnya, wujuhul khair katsirah wa turqu tahsilil ajr mutaaddidah wa mutanawwi'ah. Bentuk-bentuk amal kebaikan itu banyak. Cara-cara untuk mendapatkan pahala juga bervariasi. Nah, itu enggak cuma sholat saja, enggak cuma puasa saja ya. Banyak variasinya. Sedekah, ada memberi budak, ada yang tasbih, ada yang lain ya. Nah, sehingga cara supaya kita dapat meraih itu semuanya ya diamalkan semua ya. Kalau sedang jenuh gitu ya, tetaplah beramal mana yang saat itu bikin kita semangat. Jangan ditinggal semua. Nah, misalkan kok puasa sunnah susah ya, karena kerjanya berat, ya sudahlah, ganti yang lain, sedekah gitu kan, tinggal keluarin aja ya, seperti itu. Sholat sunnah silakan ya, ini kok terlalu berat ya, rawatib saja. Amalkan yang lain, kebaikan yang lain yang bisa. Ya, zikir tasbih, ya. Nah, takbir, tahmid. Boy, jangan sampai hari-hari kita itu sepi dari amal soleh. Yang mana yang bisa diamalkan, amalkan. Itu kalau yang tidak wajib ya. Kalau yang wajib ya mau gak mau harus diamalkan. Males, gak mau, semangat. Sholat lima waktu tetap wajib diamalkan ya. Ini perkara-perkara kebaikan tadi itu yang sifatnya tidak wajib ya, yang bisa mendatangkan pahala itu kita amalkan semua kalau memang mampu dan memungkinkan. Kalau enggak ya kita pilih yang menyebabkan kita semangat. Jangan ditinggalkan semua ya. Nah, begitu caranya. Sekarang kok semangat puasa sunnahnya, puasa. Besok kok lagi lemes, nah baca Quran saja ya. Nah, besok lagi kok baca Quran kok rasanya ini semua batuk atau serik atau apa ya, dikira saja ya. Nah, pokoknya jangan sampai hari-hari kita kosong. Nah, yang ideal ya sebanyak-banyaknya diamalkan semua ya. Nah, tar fikir. Faedah yang terakhir, hasul agniya alal ibadah wa ta'ah min infaq wa ghairi wa adam itimadim alal infaq wa hasb. Anjuran bagi para agniya, para orang kaya, untuk semangat ibadahnya, semangat ketaatannya ya, tidak cuma infak saja. Nah, ini aku infak saja ya, yang lainnya enggak, taklim enggak ya, baca Quran enggak, salat sunah enggak, yang penting infak ya Mas. Jadi orang kaya jangan cuma mengandalkan infaknya saja. Kalau mengandalkan infaknya saja kalah sama yang fukara nanti ya. Nah, jadi di samping infak, nah ibadahnya juga jangan mau kalah sama yang fukara wal masakin. Namanya at-tanafus fil khair, berlomba-lomba dalam perkara yang baik. itu disyariatkan. Ya, jadi untuk para agnia, sekali lagi jangan cuma semangat infaknya saja, ya, semangat taklimnya, semangat baca Qurannya, semangat ibadah-ibadah yang lain, supaya benar-benar bisa mengungguli fuqara wal masakin yang sabar dan rajin ibadah. Ya, nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang kaya yang bersyukur. Atau kalau Allah takdirkan kita miskin, ya paling tidak apa ini, kita harus bersabar. Ya, nah, dan ingat, hanya Allah SWT yang mampu, ya, memberi rezeki. Maka memohonlah rezeki, berharaplah rezeki kepada Allah SWT. Jangan sampai pengen kaya kemudian membabi buta, ya, memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.